kiri saya masih kosong. Nah, bisa dimanfaatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Khonafikin azzakumullah. Membahas tentang masalah terorisme disebutkan oleh para ulama kita seperti Asy-Syaikh Al-Allamah Zaid Ibn Muhammad Ibn Hadi Zaid Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah dalam kitab beliau Al-Irhab Wa Atharuhu Fil Fardi Wal Mujtama' beliau menjelaskan bahwasannya irhab ada dua macam. Terorisme ada dua macam. Yang pertama ialah irhabun fikri, teror pemikiran. Dulu disebut dengan istilah ghazwul fikri, perang pemikiran yang diteror oleh mereka bukan fisik, tetapi yang diteror oleh mereka ialah afkar Islamiyah, pemikiran-pemikiran Islam, akidah-akidah Islam, prinsip-prinsip dasar Islam. Ini adalah aslul irhab, asal-usul adanya terorisme fisik. Dalam sejarah Islam, sekte yang paling masyhur dengan irhabun fikri ialah sekte Khawarij. Dikenal dengan kata-kata khawarij li khurujihim alal wulah, dikarenakan mereka memberontak penguasa. Terorisme pemikiran yang dimunculkan oleh khawarij ini pada pemahaman mereka yang merupakan asas khawarij, yaitu pemahaman takfir, mengkafirkan orang lain. Pada asalnya ikhwanabitina azakumullah, kaum khawarij itu memiliki akidah takfirul murtakibil kabirah. Mereka mengkafirkan setiap pelaku dosa besar, siapa saja yang terjatuh di dalam tindakan dosa besar maka dia kafir, dihukumi sebagaimana orang-orang kafir, dan di yaumul qiyamah nanti kekal abadi di neraka selama-lamanya. Ini asal muasal akidah mereka. Pada penerapannya, mereka menerapkan kaidah ini pada para penguasa. Mereka mengkafirkan penguasa-penguasa muslimin dengan dalil mereka tidak berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sudah terjadi pada masa khawarij pertama, pada masa pemerintahan kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, mereka dengan tegas mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib dan para pengikutnya, juga mengkafirkan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pengikutnya. Alasannya mereka tidak berhukum hukum Allah azza wa jalla. Ayat yang sering mereka bawakan dulu sampai sekarang ialah ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Hakadha mutlak, langsung menfonis orang lain kafir. Barakallahu fikum. Dikarenakan mereka meyakini penguasa telah kafir, maka pembahasan berikutnya mereka menyuarakan jihad, resolusi jihad. Jihad yang mereka inginkan ialah melawan penguasa, al-khuruju alal hukam, memberontak penguasa yang kafir, dengan label jihad fisabilillah. Ini merupakan cikal bakal pemikiran pemahaman teroris. Pada pengembangannya nanti barakallahu fik, dan itu yang terjadi di zaman sekarang ini, ialah mereka luas, tidak semata-mata mengkafirkan penguasa, tetapi mereka takfirul mujtama, bahkan mereka mengkafirkan masyarakat kaum muslimin. Mereka meyakini bahwasanya umat Islam ini telah kafir, dikarenakan mereka itu ialah para pengikut tauhid, dikarenakan mereka mentaati penguasa-penguasa yang kafir. Mereka meyakini bahwasanya umat Islam adalah ummatun ghaibah, umat yang telah sirna. Tidak ada lagi umat Islam di zaman sekarang. Ada pula di antara tokoh mereka yang meyakini bahwasanya abad ini adalah abad jahiliyah ke-20. Abad jahiliyah. Ada abad 20 adalah abad jahiliyah. Abad sebagaimana masa jahiliyah terdahulu kala orang-orang yang telah kafir. Mereka pula yang meyakini bahwasanya masjid-masjid kaum muslimin dikatakan sebagai ma'abid jahiliyah, tempat ibadahnya orang jahiliyah. Itu pengembangannya. Akhirnya mereka mengkafirkan siapa saja yang bukan golongan mereka. Ini adalah pemahaman yang dimunculkan oleh khawarij dulu, begitu pula khawarij zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Dari sini pula muncul gerakan-gerakan irhabun hissi, teror fisik yang mereka lakukan. Khamatin azakumullah. Pada kenyataannya teror pemikiran, teror akidah ini, atau kita sebut dengan istilah teroris ideologi, tidak semata-mata mengenai atau menimpa kaum khawarij. Bahkan pada kenyataannya tidak ada satu sekte bid'ah pun, tidak ada satu sekte pun yang menyimpang, melainkan pada ujung-ujungnya nanti mereka terjatuh dalam tindakan irhab fikri wahsi. Kalau teror pemikiran, teror akidah jelas, dengan penyimpangan-penyimpangan dan pemahaman sesat yang ada pada mereka, mereka berupaya untuk menteror prinsip-prinsip akidah Islam. Namun juga pada kenyataannya membawa pelakunya kepada irhabun hissi, teror fisik. Yang ada dalam sejarah Islam ialah kaum Syiah Rafidah. Kalau di zaman dahulu dikenal dengan sebutan Sekte Sabaiyah, pengikutnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi dari Yaman. itu berlanjut sampai di zaman kita sekarang ini, sekte Syiah Rafidhah tidak semata-mata menteror akidah Islam, tetapi juga terjatuh di dalam teror fisik. Mereka menjadi teroris-teroris yang membantai kaum muslimin yang bukan kelompok mereka. Peristiwa di zaman sekarang ini yang nyata, ya di Suriah, yang di Lebanon, yang di Yaman, itu semuanya pelakunya adalah Syiah Rafidhah. Kalau yang di Suriah, sektenya ialah Nusairiyah. Ini merupakan sekte kafir yang dikafirkan oleh para ulama, pimpinannya Bashar Assad. Juga yang di Lebanon dengan nama Hizbullah. Juga yang di Yaman yang menggunakan nama Al-Huthiyun atau Al-Huthiyah. Mereka semua adalah sekte Syiah Rafidhah yang dengan nyata mengangkat senjata bantai kaum muslimin. Yang mereka bantai bukan orang-orang kafir, bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi yang mereka bantai adalah kaum muslimin, terutama yang mereka yakini bukan Syiah, bukan Rafidhah, yang mereka namakan dengan sebutan Sunni atau Ahlu Sunnati wal Jamaah. Dalam sejarah yang lain, sekte yang juga termasuk di dalam poin ini ialah Al-Batiniyah, Sufiyah Batiniyah, aliran tasawuf kebatinan. Dalam sejarah mereka lah ikhwan fillah azakumullah yang membantai orang-orang yang sedang tawaf di Ka'bah. Mereka pula orang-orang yang membantai jamaah haji dan jamaah umrah. Mereka pula yang menggagalkan pelaksanaan jamaah haji beberapa tahun pada masa-masa yang telah silam. Jangan bayangkan jamaah haji seperti sekarang ini pada masa lalu. Sekarang serba enak gitu ya. Di zaman dahulu kala orang jamaah haji siap mati, dikarenakan siap dihadang oleh pasukan-pasukan Sufiyah Batiniyah, disebut dengan Al-Ismailiyah atau dikenal dengan Al-Qaramithah, menghalangi jamaah haji. Peristiwa yang paling menghebohkan ialah mereka membantai kaum muslimin di dalam Masjidil Haram, di pelataran Ka'bah. Mereka yang sedang tawaf, yang sedang beribadah di sekitar Ka'bah, dibantai oleh mereka semua, dan mereka mencuri Hajar Aswad, dipukul sama mereka sampai retak, dan mereka curi. Itu Ismailiyah, Karamithah, Sufiyah. Yang menjadi korban bukan hanya orang-orang awam, para ulama, para ahli hadis. Jadi korban-korban pembantaian mereka. Barakallahu fiikum. Ini yang ada di dalam sekte-sekte Islam, sekte-sekte yang berbaju Islam. Secara yang lain ialah kaum Mu'tazilah, Jahmiyah Mu'tazilah, yang meyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Sejarah mereka sangat masyhur di masa Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, dalam rangka untuk mendakwahkan akidah kufur mereka, sampai pada tingkat mereka membantai para ulama. Para ulama yang tidak mau sependapat dengan mereka, yang tidak mau seakidah dengan mereka, dibantai, dipenggaleh. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah termasuk mendapatkan ujian berat, mendapatkan hukuman yang sangat berat, di penjara di tiga generasi kekhilafahan mereka, dicambuk dan segala macam. Itu kaum Jahmiyah Mu'tazilah. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama kita, di antaranya Imam Ayyub As-Sikhtiyani, jika diriwayatkan dalam buku Kilaba Al-Jarmi Abdullah bin Zaid rahimahullah, sampai ulama kita memberikan sebuah kaidah. Mereka mengatakan mabtada'a qaumun bid'atan illa istahallu sayf. Wa fi lafdhin ma ra'a qaumun bid'atan illa kana akhir amrihim sayf. Tidak ada satu kaum yang membuat kebid'ahan, melainkan mereka nanti akan menghalalkan pedang, menghalalkan pertumpahan darah. Dalam lafaz yang lain, tidak ada satu kaum pun yang memiliki pandangan dan pemahaman bid'ah, melainkan ujung-ujungnya nanti pedang. Mereka akan menghunuskan pedang membantai orang-orang yang bukan sepemahaman dengan mereka. Kalau sekte sekarang ini, yang jelas melakukan tindakan teror fisik dengan sebab pemahaman mereka yang menyimpang, dari kalangan Qutbiyah Sururiyah, mereka sampai memukul para ulama dan para masyayikh, melakukan gerakan-gerakan teror fisik. Dan yang paling baru ialah sekte Haddadiyah. Mereka juga tidak semata-mata menteror akidah kaum muslimin, bukan semata-mata mencaci maki dan mencela para ulama. Mereka juga turun di lapangan, siap untuk bertanding lawan siapapun yang tidak cocok dengan mereka. Itu terjadi di beberapa tempat, di beberapa wilayah. Langsung ketemu, langsung nyingsingkan lengannya. Kita ketemu di mana? Dan terjadi pengeroyokan, terjadi di beberapa tempat. Jadi sebagian tempat ada ikhwah kita yang bawa belur, di sebagian tempat yang lainnya mereka yang bawa belur karena kalah. Al-Muhim Barakallahu Fikum, tidak ada satu sekte bid'ah pun melainkan ujung-ujungnya nanti adalah pedang. Kapan itu ya ikhwah? Apabila mereka sudah tidak lagi mampu berhadapan dengan hujah, argumentasi, dalil yang dibawakan oleh ahlul haq, yang dibawakan oleh ahlu sunnati wal jamaah, hujah mereka terpatahkan, syubhat mereka dipatahkan, dan mereka geramnya luar biasa. Hujah ini adalah fisik. Siap-siap menghadapi yang namanya teror fisik dari semua pelaku-pelaku penyimpangan. Ini irhabun fikri. Semua ahlul bid'ati wal ahwa, semua sekte-sekte yang menyimpang terjatuh dalam irhabun fikri, teror pemikiran dan teror akidah kepada kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ini yang paling berbahaya. Ini yang dikatakan sebagai asal muasal terorisme yang ada di zaman sekarang ini. Dikarenakan pemahaman mereka yang rusak, pemahaman mereka yang menyimpang, memunculkan yang namanya aksi-aksi fisik. Dan memang secara kenyataan diakui oleh para ulama kita bahwasanya sekte yang paling banyak andil memberikan pemahaman-pemahaman dan virus-virus yang menyimpang di kalangan pemuda-pemuda kaum muslimin yang berujung kepada teror adalah pemahaman khawarij dengan pemahaman takfir tadi. Kalau di zaman sekarang pemahaman Said Qutb yang dari Mesir itu, pemahaman takfir Qutbiyah ini yang sekarang ini banyak menyelimuti dan banyak menimpa pemuda-pemuda Islam. Mereka meyakini kafirnya para penguasa, meyakini kafirnya aparatur negara, sehingga mereka memberontak, mereka mengkudeta, mereka menyuarakan revolusi jihad, melawan pemerintah, melawan aparat. Sandingan lagi, mengebom kantor-kantor duta besar, mengebom turis-turis asing, melawan pemerintah. Kemudian mereka membobol ATM-ATM dalam rangka untuk meneruskan perjuangan mereka, dan berbagai macam aktivitas mereka yang lainnya. Itu semuanya dari pemahaman khawarij, pemahaman takfir. Kalau sekarang dari pemahaman Said Qutb, pemahaman takfirnya Said Qutb. Ini yang paling banyak membawa andil. Irhabun fikri. Itulah barakallahu fikum muncul terorisme yang kedua, irhab yang kedua, yaitu irhabun hissi, terorisme fisik. Itu semua muncul dari yang poin pertama. Tahapannya seperti yang saya terangkan di awal, tahapannya barakallahu fikum dari pemahaman takfir, mereka meyakini kafirnya penguasa yang ada, mereka meyakini kafirnya masyarakat yang ada, mereka memunculkan solusi yang namanya jihadun fi sabilillah dengan moto mereka ish hamidan au mut syahida, hidup mulia atau mati syahid. Mereka memunculkan yang namanya ini jihad. Ternyata barakallahu fikum dalam prakteknya jihad mereka tidak syar'i. Seperti yang saya terangkan di awal, jihad mereka tidak dengan izin penguasa, tidak pula dengan izin kedua orang tua mereka, karena pada kenyataannya orang-orang tua mereka gelisah dengan anak-anaknya. Yang mereka perangi ternyata bukan orang-orang kafir harbi, yang mereka perangi adalah penguasa, langsung melawan pemerintah, melawan aparat negara, menteror pos-pos kepolisian, menyerang pihak-pihak polisi, bahkan langsung menembaki polisi-polisi yang ada, jika banyak kasus terjadi. Yang mereka lawan ialah, kata mereka, orang-orang kafir dari kalangan Amerika, dari kalangan Australia. Tapi secara praktiknya yang mereka bom kantor-kantor dubes, padahal mereka adalah kafir musta'man. Yang mereka hancurkan ialah turis-turis mancanegara yang sedang berlibur di tanah air kita. Bom Bali 1, bom Bali 2, bom Mario 1, bom Mario 2, dan segala macamnya. Ini semuanya dikarenakan kesalahan mereka dalam memahami makna jihad. Kemudian berikutnya lagi, dikarenakan jihad memerlukan biaya, memerlukan yang namanya bekal untuk meneruskan perjuangan mereka. Mereka di sini terjatuh cara berikutnya, menghalalkan harta kaum muslimin. Kalau terkait dengan jihad, mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Ini menghalalkan harta kaum muslimin dengan alasan mereka semuanya kafir, harta mereka harta faik. Harta faik ya, harta peninggalan orang kafir, bukan karena jihad. Mereka tidak berani mengatakan ghanimah, karena yang namanya ghanimah itu harus dengan perang dulu. Perang, kalah orang kafirnya, baru ghanimah namanya. Tapi kalau faik, tanpa perang. Mereka mengatakan harta faik, dikarenakan harta faik, maka halal di kaum muslimin. Dari prinsip ini, maka terjadilah di tengah-tengah mereka tindakan-tindakan perampokan-perampokan. Di semua linknya mereka semua ya. Perampokan ATM-ATM, perampokan bank-bank, dan segala macamnya. Itu semuanya mereka lakukan dalam rangka meneruskan perjuangan mereka dengan virus pemahaman yang mengerikan, menghalalkan harta kaum muslimin. Harta mereka adalah faid bagi kita. Akhirnya muncul yang namanya irhabun hissi, teror-teror fisik mereka. Pelatihan-pelatihan di tempat markas-markas mereka yang di bukit-bukit itu, yang di ujung-ujung itu ya kawan. Jarang mereka punya markas tengah kota. Pelatihan-pelatihan militer dan segala macamnya, pembelian senjata dan segala macamnya, pencairan dana dari dalam negeri dan luar negeri dan segala macamnya, luar biasa. Itu semuanya irhabun hissi yang dimunculkan oleh irhabun fikri. Sekali lagi, bukan semata-mata kaum khawarij, bukan semata-mata kutsbiyah, tapi semua sekte yang bid'ah, hampir rata-rata mereka terjatuh pada irhabun hissi ini. Ujung-ujungnya adalah teror fisik yang tidak sepemahaman dengan, mereka, yang tidak sesuai dengan keadaan mereka, sikat. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Itu yang namanya teror. Termasuk di dalam pemahaman irhabiyun ialah al-mudhaharat, demonstrasi-demonstrasi, unjuk rasa, menyelesaikan segala kasus dan permasalahan dengan cara demo, dengan cara unjuk rasa, turun ke jalan-jalan. Itu merupakan irhab, dan yang merupakan mazhabnya kaum khawarij. Fatwa para ulama sangat banyak. Syekh bin Baz rahimahullah punya fatwa, Syekh Saleh Fauzan punya fatwa, masyaikh kibarul masyaikh memiliki fatwa, bahwasanya yang namanya mudhaharat fil kufar, yang namanya demonstrasi-demonstrasi merupakan tindakan orang-orang kafir, tasyabbuh dengan orang-orang kafir, menyerupai orang-orang kafir, dan merupakan pembahasan kaum Khawarij. Walaupun mereka sebut dengan istilah demo damai, ya, sebagaimana dilakukan oleh kaum Harakiyin, kaum pergerakan dari kalangan Ikhwanul Muflisin, itu semua merupakan tindakan kaum kufar, walaupun dikasih nama demo damai. Termasuk di dalam tindakan terorisme Irhab ialah menghujat penguasa di depan khalayak ramai atau di media-media umum. Itu namanya khurujun bil kalam, pemberontakan dengan ucapan, membongkar kaifan-kaifan penguasa, mencaci maki penguasa, menjatuhkan penguasa, merendahkan penguasa di mimbar-mimbar Jumat, di taklim-taklim umum, di masjid-masjid jami, di buletin, di majalah, di televisi-televisi, di radio-radio, di mana lagi? Di dunia maya dan segala macamnya. Itu semua merupakan irhab, merupakan tindakan-tindakan terorisme fisik. Termasuk pula di dalamnya ialah al-amaliyat al-intihariyah, istilahnya para ulama, bom bunuh diri. Nah, yang dilakukan oleh para orang sukarelawan dari kalangan mereka yang bersiap mengorbankan nyawa dalam rangka perjuangan jihad, kata mereka, melaksanakan bom bunuh diri. Nah, ada bom ransel, ada bom tas, ada bom kertas, ada bom pensil, ada bom apalagi, Evan, beragam bom, melaksanakan tindakan bom-bom bunuh diri. Ini fatwa ulama sekarang ialah bukan jihad, tetapi itu merupakan qatl nafs, tindakan bunuh diri yang haramkan dalam Islam, sehingga dikatakan intihariyah, al-intihariyah. Barakallahu fikum. Termasuk pula ya khanafitina azakumullah, termasuk amalan irhab, terorisme ialah mengadakan yang namanya bayat-bayat, membaiat tokoh-tokoh pergerakan, membaiat tokoh-tokoh sekte. Yang namanya baiat bisa dengan lafaz aslinya baiat, bisa pula dalam bentuk al-ahd, perjanjian, sumpah setia, dan yang semisalnya, yang diberikan kepada tokoh-tokohnya, diberikan kepada tokoh sektenya atau tokoh kelompoknya atau tokoh lembaganya atau yang semisalnya. Bai'atun muhdadah, bai'at yang bid'ah, yang bertentangan dengan Islam, yang ujungnya nanti adalah khurujun al-hukam, memberontak penguasa. Itu merupakan fatwa dari Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Ada irhab. Termasuk pula dalam bab irhab terorisme ini, barakallahu fikum, iyalah muqata'at muntajatul kufar al-mubaha, menolak atau meredam produk-produk orang-orang kafir yang mubah, menolak Carrefour, bahasa mereka, apalagi ya, menolak Coca-Cola, apalagi menolak KFC, apalagi McD, apalagi semua tempat-tempat yang mereka tengarai, yang mereka duga sebagai tempat-tempat yang di back up, di backing oleh orang kufar, dikatakan haram makan di sana, haram jual beli di sana. Itu namanya muqata'ah muntajatil kufar, menolak produk-produk kafir. Yang sesungguhnya perkara yang mubah ya ikhwan, minuman halal pada hukum asalnya, entah Sprite, Coca-Cola, Fanta, apalagi. Oh, ini dia masih. Ini dia masih. Pokari Sweet. Apalagi ikhwan. Perkara sebagainya mubah. Ditolak sama mereka. Demo keluar, demo di jalan-jalan, menolak usaha terbentar mereka. Allahul musta'an. Itu merupakan irhab. Barakallahu fikum. Dan lucunya ya khana fitina azakumullah, orang-orang pergerakan-pergerakan ini mereka mengharamkan yang halal dari persekutuan orang-orang kafir yang mubah-mubah tadi, tetapi mereka mengadopsi, mereka mengambil, mereka mengamalkan, dan mereka meyakini produk orang kafir yang nyata-nyata dikafirkan oleh para ulama. Demonstrasi dan demokrasi. Allahumma musta'an la haula wala quwwata illa billah. Itu merupakan irhab, termasuk teror-teror yang ada pada mereka. Termasuk di dalamnya barakallahu fikum ialah penyanderaan-penyanderaan. Barakallahu fikum, misalnya ya, Pak. Gitu ya. Penyanderaan-penyanderaan. Entah menyandera seseorang, dimintai duit, menyandera mobil, menyandera bis, menyandera kereta, menyandera pesawat dan segala macamnya, itu termasuk irhab, termasuk terorisme barakallahu fikum. Nah, dan yang semisal itu ikhwan fillah azakumullah, dan tindakan-tindakan teror-teror yang ada itu irhabun hissi, merupakan teror-teror fisik. Sekali lagi, itu semuanya muncul dikarenakan adanya irhabun fikri, teror pemikiran. Kalau kemudian tatkala kita menghadapi fenomena-fenomena terorisme yang kita selesaikan, yang kita hadapi itu semata-mata yang kedua, irhabun hisbi, maka tidak bakal selesai, selamanya tidak bakal berhenti yang namanya terorisme tadi. Yang kita redam adalah hissinya. Jangan sampai mereka ngebom, jangan sampai mereka ini dan segala macamnya. Tindakan yang sangat bagus, tetapi tidak bakal menyelesaikan dari akarnya. Maka upaya yang paling maksimal dalam rangka untuk menuntaskan kasus terorisme, sekaligus bagi masukan-masukan bagi tokoh-tokoh masyarakat, masukan bagi para dai, masukan bagi pemerintah kita, ialah langsung memangkas irhabun fikri, memangkas teror pemikiran yang ada pada mereka, disadarkan mereka dari pemahaman mereka yang menyimpang itu, dilumpuhkan semua hujah-hujah mereka, dilumpuhkan semua syubhat yang ada pada mereka. Irhab fikri itu yang dipegang. Ketika pemahaman mereka lurus, maka insya Allah tidak akan ada lagi yang namanya pemahaman, tidak akan ada lagi yang namanya teror-teror fisik yang ada selama ini. Ikhwanakumullah, jazakumullah, perlu difahami yang sekarang kita bahas terkait dengan inti pemahaman mereka takfir. Yang perlu difahami ikhwanakumullah, jazakumullah, bahwasanya Islam mengajarkan kepada pemeluknya kaum muslimin untuk tidak bermudah-mudah di dalam mengkafirkan orang lain dengan tabahat. Disebutkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahadahuma." Orang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai orang kafir, maka kembali kepada satunya. Kalau saudaranya betul kafir, kelas, selesai urusan. Tapi kalau ternyata saudaranya tidak kafir, maka yang terkena vonis kafir dirinya sendiri. Dia telah mengkafirkan diri sendiri. Itu hukuman yang sangat mengerikan, kecaman yang sangat keras luar biasa. Kemudian di dalam Islam ada klasifikasi ketika ada seseorang yang terjatuh di dalam kekufuran. Yang pertama ialah menghukumi perbuatan. Al-hukmu alal af'al. Menghukumi perbuatan. Ini diperbolehkan. Jais. Diperbolehkan kita menghukumi sebuah perbuatan dengan kekufuran apabila ada dalil dalam Al-Quran atau Sunnah yang menyebutkan itu perbuatan kufur, itu ucapan kufur. Syirik, misalkan, mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela Al-Quran, menghinakan Islam, misalkan. Dalam nas Quran dan Sunnah itu merupakan tindakan yang kufur. Maka kita diperbolehkan menghukumi perbuatannya. Ini perbuatan kafir, perbuatan syirik, perbuatan kufur, perbuatan murtad dan segala macam. Boleh ya, Pak? Ini yang pertama ya, Pak. Yang kedua ialah al-hukmul 'am, menghukumi secara umum terkait dengan pelaku-pelakunya. Hukmun 'am, menghukumi secara umum. Hadza yajuz, diperbolehkan apabila memang ada nas yang mengatakan demikian. Seperti ayat yang sering mereka bawakan, ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Ini hukum am, hukum umum. Kita mengatakan siapa saja atau barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Boleh. Barang siapa yang kemudian mengadakan persembahan-persembahan di kuburan keramat atau di pohon-pohon keramat, maka dia musyrik, dia syirik. Boleh, secara umum. Barang siapa yang berusaha mengamandemen Al-Quran, merubah isi Al-Quran, maka dia kafir. Boleh. Secara apa? Secara umum. Ada ya juz. Barang siapa yang meyakini dirinya telah mencapai tingkatan hakikat dan ma'rifat, terlepas dari bimbingan syariat, tidak lagi sholat, tidak lagi puasa, tidak terkenal lagi bimbingan syariat, sudah memiliki bimbingan batin, mencapai tingkatan hakikat dan ma'rifat, barang siapa yang punya itu kodemikah, maka dia kafir. Boleh. Kenapa? Lafadznya umum. Itu namanya lafdun am. Ada yajus. Dan itu yang disebutkan dalam banyak nas Quran dan hadis. Yang ketiga disebut dengan hukmun khas, hukum khusus. Yakni yang dihukumi adalah ta'ifah, sekte dan kelompoknya, atau manhaj, pemikiran dan yajus. Misalkan kita mengatakan al-jahmiyah itu kufar, sekte Jahmiyah kafir. Boleh. Kita mengatakan Ar-Rafidah kufar, sekte Syiah Rafidah kafir. Boleh. Secara khusus terkait dengan sektenya. Kita mengatakan sekte Ismailiyah, sekte Qaramithah, Sufiyah Batiniyah kafir. Boleh. Ini semuanya tentunya dengan keterangan dari kalangan para ulama, sekte tadi telah keluar dari Islam. Yang saya contohkan tadi semuanya kufar. Yang tadi menyatakan para Nusairiyah yang di Suriah ya Pak. Sekte Nusairiyah satu tempalan dari sekte Syiah. Itu merupakan Nusairiyah dan kufar. Itu merupakan sekte Nusairiyah yang kafir. Termasuk pula dikafirkan oleh para ulama Ibahiyah. Ibahiyah yang mengharamkan semua yang haram, zina haram, khamr haram, haram, zina halal, khamr haram, semuanya halal, dikatakan sebagai Ibahiyah atau kufar. Kita mengatakan jil kufar, boleh. Dikatakan jaringan iblis liberal kufar. Bukan orangnya, itu namanya hukum khas, hukum khusus. Ya jus. Ingat dengan ketentuan ada penjelasan dari para ulama kita, sekte itu telah kafir. Ada lagi yang keempat, barakallahu fikum, disebut dengan hukmun muayyan, hukum secara vonis, secara takyin langsung menvonis fulan kafir. Yang ini tidak diperbolehkan kecuali apabila terpenuhi persyaratan dan hilang faktor penghalang. Harus terpenuhi semua persyaratan dan hilang faktor penghalang. Di antara persyaratan yang tadi dikafirkan, dia tahu perbuatannya itu berkufur, dia tahu ucapannya ucapan kufur, dia tahu akidahnya akidah kufur. Al-ilm. Ya, dengan dasar ilmu. Yang kedua, ayat ada juga. Ya. Dia melakukan kekufuran itu dengan pilihan dia, bukan paksaan. Dia mengucapkan kata-kata kufur dengan pilihan dia, bukan dengan paksaan. Dia memiliki ikat-ikat yang kufur dengan pilihan dia, bukan dengan paksaan. Dan yang ketiga ialah bulughul hujjah ilaihi, sampainya hujjah argumentasi kepada dia. Barakallahu fikum. Kalau seandainya terpenuhi semua yang ada ini, belum bisa langsung kamu kafirkan. Harus hilang faktor penghalang. Di antara faktor yang menghalangi kita untuk takfir, al-jahil. Mungkin dia jahil. Tidak punya ilmunya tentang perbuatan tadi. Dikiranya itu perbuatan yang bukan kufur, ternyata perbuatan kufur. Atau nisyan, dia lupa. Atau khotak, dia mengucapkan karena salah. Salah mengucapkan atau salah berbuat. Atau yang keempat, ikrah, terpaksa. Kondisi yang amat sangat darurat. Kalau dia tidak mengucapkan kata-kata kufur, dia bakal mati. Atau yang kelima, tendensi takwil, tendensi politik, tendensi kekuasaan, tendensi duniawi, tendensi harta benda dan segala macamnya, takwil. Ini lima perkara yang menghalangi kita untuk mengkafirkan orang lain, sehingga tidak mudah mengkafirkan orang lain. Kalaupun seandainya terpenuhi semuanya, persyaratan mengkafirkan terpenuhi, semua faktor penghalang tiada, tidak mudah kita untuk mengkafirkan. Itu semua diserahkan kepada para ulama. Yang punya hak untuk menjatuhkan vonis kafir adalah ahlul ilmi, para ulama yang mengetahui. Sehingga tidak semudah yang dibayangkan. Sehingga ketika ada dari kalangan kaum khawarij, dari kalangan kaum Allah, "Omalakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Untuk mengkufurkan penguasa kita, itu merupakan argumentasi yang tidak benar. Jawabannya, satu, ayatnya itu adalah hukmun am, hukum umum, bukan hukum vonis. Paham ya? Itu hukum umum, bukan hukum vonis. Yang sedang dibicarakan sekarang menvonis penguasa kita kafir. Menvonis Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sekarang ini kafir. Tidak bisa dengan hujah semacam itu. Tidak bisa hujah dengan ayat ini. Dikarenakan ayatnya umum, sementara yang dibahas vonis. Yang kedua, ayat ini dalam tafsirnya yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tentu merupakan penafsirannya salafun salih yang dimaukan faulaika humul kafirun, mereka adalah orang-orang kafir, ai kufrun duna kufrin, kufur asrar, kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sehingga enggak bisa kamu katakan dia kafir. Kalaupun itu kufur akbar, kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, itu tidak bisa digunakan untuk vonis. Harus terpenuhi semua syarat yang ada, persyaratan yang ada, dan harus hilang faktor-faktor penghalangnya. Dan kalaupun terpenuhi semuanya, barakallahu fikum, yang menjatuhkan vonis bukan kalian, yang menjatuhkan vonis para ulama, para ahlul ilmi yang mengerti tentang tertab masalah semacam ini. Maka pemahaman mereka yang mengkafirkan penguasa, pemahaman yang batil, itu merupakan pemahaman yang sesat, pemahaman yang menyimpang, yang menjadi ciri khasnya kaum Khawarij, ciri khasnya Qutbiyun. Barakallahu fiikum. Sehingga bukan dari Islam sedikit. Kalau pemahaman ini sudah dipatahkan, maka semua hal-hal yang dibangun di atasnya pun juga akan runtuh. Jihad yang mereka lakukan batil. Kemudian tindakan mereka yang mengganggu orang-orang non-muslim yang bukan kafir harfi batil. Apalagi tindakan-tindakan semena-mena merampas harta kaum muslimin dan segala macamnya, nyata-nyata batil. Barakallah. Ini yang harus dilakukan baik-baik. Maka penguasa kita, dari mulai penguasa militer dan teman-teman penguasa sipil, itu harus mewaspadai pemahaman dan ideologi mereka ini. Mewaspadai ideologi-ideologi teroris supaya mereka mengantisipasi dengan cepat dan segera menuntaskan pemahaman ini dengan cara dicuci otak mereka ini. Disampaikan ayat Al-Quran, disampaikan sunnahnya Rasulullah SAW dan keterangan-keterangan para ulama tentang penyimpangan-penyimpangan pemahaman mereka terkait dengan takfir tadi. Ini harus diberantas. Sehingga caranya ya harus banyak-banyak mengkaji ilmu agama Allah Azza wa Jal, harus menyebarkan ilmu syar'i tengah-tengah masyarakat, ada penyuluhan-penyuluhan agama, pengajian-pengajian akidah, pengajian agama, pengajian manhaj di tengah-tengah masyarakat, digalakkan yang namanya dakwah ilallah, digalakkan semangat mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jal, supaya masyarakat terlepas dari virus-virus teroris yang mematikan tadi. Sambil terus berupaya untuk meredam gerakan-gerakan mereka dengan kekuatan para penguasa. Dicari, dikejar, sampai ketemu, ditangkap semuanya, disempit ruang gerak mereka, yang macam-macam diberangus, diizinkan dalam Islam ya, untuk memberangus kaum Khawarij. Wah, sehingga asasnya dihancurkan, dipatahkan, ranting-rantingnya dipangkas semuanya. Insyaallah taala dengan upaya demikian akan hilang yang namanya terorisme di muka bumi. Itu secara teori, namun secara prinsipnya rahmatina azzaumullah tidak akan pernah habis. Kita hanya bisa berupaya untuk meminimalisasi. Tapi untuk menghabiskan paham terorisme dan teroris tidak bakal bisa. Karena Rasulullah SAW tatkala memberitakan tentang sekte Khawarij, beliau memberitakan bahwasanya sekte Khawarij ini yang nanti akan bergabung dengan Dajjal di Yaumul Qiyamah. Mereka ini nanti yang akan bergabung dengan Dajjal di Yaumul Qiyamah nanti, di mendekati hari kiamat nanti. Sementara yang namanya Dajjal termasuk tanda-tanda besar kiamat. Nanti gitu ya, sudah mendekati yang namanya hari akhir. Maka selagi Dajjal belum muncul dan selagi Dajjal belum dibunuh oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam nanti, maka selama itu pula akan terus ada yang namanya Khawarij, akan terus ada yang namanya teroris, akan terus ada yang namanya pemahaman terorisme, akan terus ada yang namanya aksi-aksi teror yang mereka lakukan. Upaya kita meredam, meminimalisasi, dan yang terpenting menyadarkan masyarakat kaum muslimin akan bahaya ideologi mereka dan mewaspadai gerakan mereka. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Itu yang namanya terorisme, ikhwan. Dan apa yang saya sampaikan dari mulai awal sampai akhir pada majlis yang pertama itu menggambarkan kepada kita bagaimana bimbingan Islam yang mulia, bimbingan Islam yang indah, Islam yang penuh dengan rahmah, mawaddah, mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada umat, kepada kaum muslimin semuanya. Maka kewajiban kita sekarang ini rahmatina azzaqumullah ialah barakallahuikum, kembali kepada Islam yang benar, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, kembali kepada keterangan-keterangan para ulama, mengkaji Islam dengan baik dan benar, diamalkan dalam hidup sehari-hari, supaya kita selamat dari kejahilan kita, selamat dari berbagai macam ideologi-ideologi sesat yang disebarkan oleh kaum teroris, dan selamat dari gerakan-gerakan terorisme yang ada. sekarang bisa berbahagia dengan indahnya Islam, dengan rahmat Islam, dan bisa beramal dengan dasar ilmu Islam yang mulia. Jangan merasa bangga dengan kondisi sekarang. Jangan merasa bangga dengan kejahilan Anda. Jangan merasa bangga dengan kondisi Anda sekarang. Terus berkembang, terus belajar, terus mengkaji agama Allah, terus beramal sampai mencapai tingkatan yang kita mampu dari keutamaan-keutamaan Islam yang ada ini. Wallahu ta'ala alamu bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, pertanyaan cukup banyak. Ada yang bertanya, apakah berdemonstrasi kepada pemerintah dalam rangka menuntut kenaikan upah buruh UMR adalah diperbolehkan? Jawabannya tidak diperbolehkan. Seperti yang diterangkan tadi, yang namanya al-mudhaharat itu merupakan fi'lul kufar, merupakan tindakannya orang-orang kafir, tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir, bukan termasuk solusi Islam. Justru menimbulkan yang namanya fitnah, menimbulkan hal-hal yang negatif. Barakallahu fikum. Solusinya kalau kau ingin naik UMR-nya, satu, kerja yang bagus. Tingkatkan etos kerja yang tinggi. Tingkatkan kualitas Anda. Kan begitu. Supaya layak dihargai tinggi. Namun kerja males. Sering bolos. Masuknya asal-asalan. Kerjanya asal-asalan. Tidak ada upaya memaksimalkan potensi yang ada. Urusan naik UMR semangat. Ini yang pertama. Yang kedua, tunjuk orang-orang tertentu yang memang berkompeten dalam bab ini, langsung datang kepada orang-orang yang bersangkutan dalam bab ini. Perwakilan mewakili semua yang ada, disampaikan dengan cara yang baik dan benar kepada pihak-pihak yang terkait. Langsung misalkan kalau di wilayah Jakarta, langsung datang ke Pak Jokowi di Jakarta sana, langsung sampaikan kondisi yang ada, Pak, begini. Dibicarakan dengan yang baik, sehingga aspirasi tersampaikan dengan bagus, argumentasi bisa langsung disampaikan kepada pihak penguasa, dialog yang bagus dengan pihak penguasa, siapkan argumentasi yang sangat kuat, tunjukkan sikap banyak hasil-hasil kerja kalian yang bagus itu selama ini dengan etos kerja yang sangat tinggi. Pak, kami ini bukan buruh biasa, kami buruh super profesional. Naikkan dong, Pak. Baru insya Allah gak bakal rame-rame. Ya, naik gitu. Nah, buruhnya aja kelas kecengan, mintanya yang mahal-mahal. Pak kecengan ya? Kelas rendah. Nah, kerjanya asal-asalan, tidak menunjukkan atas kerja yang tinggi, tidak ada keseriusan. Dari mana mereka memenangkan gaji antum? Gaji yang ada aja mereka udah tidak sepenuh hati gaji antum itu. Allah Ustaz. Nama ya. Barakallahu. Sehingga jangan menggunakan cara-cara demonstrasi. Apapun masalahnya, cara-cara demonstrasi itu merupakan cara-cara kafir, bukan cara-cara Islam. Cara Islam itu musyawarah. Tunjuk orang tertentu, putus kepada pihak yang terkait, bicarakan langsung dengan pihak. Entah itu buruk, apalagi semacam-macam ikhwannya. Allah Subhanahu. Ada lagi yang bertanya, kalau Islam menempatkan, mengapa kebanyakan negara-negara Islam, khususnya Timur Tengah, akhir-akhir ini banyak terjadi kerusuhan di Suria, Yaman, Palestina dan lain-lain, sementara negara-negara kafir seperti Amerika, Inggris, Australia terlihat aman-aman saja? Antum belum tahu. Yang membuat porak-porandanya Timur Tengah ya Amerika. Itu semuanya backingnya mereka adalah orang-orang Yahudi dari kalangan Amerika dan apa namanya, sekutu-sekutu. itu merupakan propagandanya orang-orang kafir. Di yang lain memang banyak muslimin-muslimin yang menyimpang-menyimpang dengan pemahamannya menyimpang tadi. Suria misalkan, itu presidennya sudah dikafirkan oleh para ulama. Bashar Assad kafir, katanya para ulama kita. Sektenya dia Nusairiyah, sekte Syiah yang dikafirkan para ulama. Ini yang membantai kaum muslimin, dibantai ya ikhwan. Kabar yang sampai kepada kita semua, sebagian yang sampai melihat di YouTube-YouTube yang ada itu mengerikan. Lebih sadis daripada orang-orang kafir. Korup yang rusuh Syiahnya ini bukan negara Timur Tengahnya para kelas itu. Yaman juga begitu. Syiah, Houthiyah, Rafidhah yang melakukan pembantaian-pembantaian yang ada. Dan terkait dengan peristiwa penggulingan kekuasaan di Yaman, Ayah Abdullah Saleh, Amerika di balik mereka. Mesir juga begitu, Amerika di balik mereka. Nah, jangan-jangan Amerika aman. Iya, yang membuat gonjang-ganjing di Timur Tengah itu ya mereka-mereka ini. Dan memang kaum muslimin yang memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Negara Islam, negara Islam. Kita muliakan Islamnya, kita muliakan negara Islamnya. Tetapi person-person dan pelaku-pelaku yang ada, itulah yang tak beres. Dan jangan lupa, di balik mereka semua adalah makarnya orang-orang kafir. Walan taraba angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguh tidak akan pernah ridha al-yahud dan nasara kepada engkau wahai Nabi yang kau mengikuti milah mereka. Yang kedua, keamanan yang ada di negara-negara Eropa, Inggris itu bahirnya aja ya ikhwan, karena antum tidak pernah kesana. Bahirnya tuh kan, wah masya Allah ya ayem, madem, tentram, segala macam. Tanyakan orang sana asli, aman tidak? Aman tidak? Hancur ya, perampokan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, pemerkosaan di mana-mana. Ya apa ya? Hancur negara mereka itu. Ya sendokan apa sih guys? Hancur, hancur di mana-mana, hancur. Arab itu. Pengen kayak mereka. Allahul Musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Sehingga yang terjadi bukan dari Islam. Islam rahmatan lil alamin. Hanya ketika diterapkan Islam dengan sebenarnya maka tidak akan terjadi itu semuanya. Tidak akan terjadi itu semuanya. Masyaallah, dia bertanya, pandangan orang-orang awam terhadap dakwah Salafiyah masih negatif, apa saran Ustaz akan hal ini? Baik, yang perlu dipahami ya ikhwan, dakwah Salafiyah atau manhaj salaf itu sebuah pemahaman, bukan sebuah sekte, bukan sebuah organisasi, tapi sebuah pemahaman beragama yang hak, yang maksum, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia terangkan tadi yang namanya manhaj salaf ialah kembali kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasulullah SAW, difahami dengan pemahaman generasi yang terbaik umat ini dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan para ulama sampai yaumul qiyamah. Itu yang namanya dakwah salafiyah dan manhaj salaf. Isinya ya Islam itu sendiri, seperti yang saya gambarkan tadi di awal secara global. Itulah yang namanya dakwah salafiyah. Itu yang namanya manhaj salaf, memberikan bimbingan-bimbingan langsung terkait dengan individu-individunya, kemudian rumah tangga, anak, orang tua, kerabat, tetangga, muslimin, non-muslim, sampai sak negara. Itu secara global terkait dengan bimbingan Islam yang mulia dan merupakan prinsip dakwah seperti yang sangat mulia. Kenapa mereka menganggap negatif? Banyak sebabnya ya. Sebab yang pertama ialah satu, dikarenakan kejahilan mereka. Mereka belum tahu hakikat dakwah salafiyah. Jahil. Paham ya? Yang kedua, khilaful adah. Pada umumnya beda di kebiasaan yang ada pada mereka. Jadi ketika mandang, kok aneh yo. Saya selama ini sampai tuwek kayak gini, kok gak pernah yo memandang kayak gini. dianggap sebuah perkara yang baru. Dikatakan kita tidak tahu, belum tahu, masih jahil tentang masalah hakikat dakwah salafiyah yang mulia. Atau bisa jadi ini yang parah, karena oknum-oknumnya ini, orang-orang yang mengaku sebagai salafi, mengaku sebagai orang yang kembali kepada manhaj salaf, ini yang kelakuannya kurang beres, yang akhlaknya rusak lah, yang suka bohong lah, yang suka nipu lah, yang suka ngerjain orang lah, akhlaknya kayak robot lah, tidak ada salam, wala kalam, wala muamalah yang baik dan segala macamnya, ya gara-gara ente-ente ini. Jadinya mereka negatif. Maka yang dinasihatkan, tolong jangan memandang oknum, pandanglah manhaj salafnya. Prinsip salaf, prinsip yang sangat mulia, itu merupakan agama yang hak, yang sahihah, Quran, sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ada oknumnya manusia biasa, kadang betul, kadang salah. Sebagaimana yang lain juga begitu, kadang betul, kadang salah terkait dengan oknumnya. Nah, ya. Maka solusinya yang pertama ialah antum harus bisa lebih banyak dan lebih luas mensosialisasikan dakwah salafiyah, sebarkan kepada masyarakat, sampai kemana-mana dakwah salafiyah sesungguhnya, bagaimana prinsip yang ada. Dan yang terpenting itu akhlaknya antum, akhlaknya antum, muamalahnya antum, terutama tengah-tengah masyarakat, dirubah itu bagus. Harus bagus dalam bermuamalah, baik dalam rapat karima, etikanya tinggi segala macamnya, sehingga mereka memandang antum sedap dipandang, sehingga akan lebih mudah mereka menerima dakwah salafiyah ini. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bishawab. Di media massa, pemerintah Indonesia melarang warga negara Indonesia yang mencari ilmu di Yaman untuk ikut serta mengangkat senjata melawan Syiah. Bagaimana seharusnya kemarin? Naam, sami'na wa atha'na. Ketika penguasa melarang, maka tidak boleh ada yang ikut andil terkait dengan senjata. Tapi bisa ikut andil di dalam nusratun maliyah, dan bantuan-bantuan harta, medis, sandang pangan papan, bantuan doa dan segala macam itu, Pak. Dan sepengetahuan saya juga dari kalangan para ulama dan para masyayikh yang ada di sana pun juga demikian, melarang para ghuraba, orang-orang yang asing, yang non Yaman, dilarang untuk ikut perang. Karena urusannya nanti bukan urusan semata-mata perang, ya. Urusannya urusan antar negara, panjang urusan. Apa nasihat Ustaz bagi ikhwah yang masih mengizinkan istrinya kerja di perusahaan yang di situ berkat Allah Ustaz? Ya, tidak usah dibahas ya. Itu perkara yang semestinya ya. Yang namanya kewajiban memberikan nafkah di pundaknya laki-laki. Ya, antum laki-laki, mesti antum merasa malu. Kok sampai nyonya keluar rumah dari kerja? Laki-laki yang tanggung jawab, sekuat tenaga untuk memberikan nafkah kepada mereka. Apalagi yang semacam ini, ikhtilaf lagi perempuan, tabrik lagi, shift malam lagi, sendirian lagi, Allahul Musta'an. Pakaiannya kayak gitu lagi, la haula wala quwwata illa billah. Kalau memang harus bekerja, jangan tempat seperti itu. Home industry banyak. Kan gitu ya? Masya Allah, mau jualan baju bisa, jualan herbal bisa, toko online tuh bisa. Ya apa ya? Di rumah, tinggal itu pasang jaringan yang kuat, hubungi relasi-relasi yang ada di Indonesia, di dunia ini. Sudah, buka toko online, spread. Bagus. Jalan. Ya apa ya? Banyak cara, Al-Buhim ketika memang mengharuskan demikian, diupayakan tidak ada pelanggaran-pelanggaran syar'i. Barakallahu. Bagaimana jika saya tanya oleh seseorang yang berpemahaman khawarij dan dia berdalil barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah kerja kafir, dan di Indonesia termasuk negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah, apa yang harus saya jawab? Sudah terjawab tadi dalam taklim. Barakallahu. Sampai jam berapa? apakah membatalkan puasa telinga yang kemasukan air? Kalau tanpa sengaja jelas, jelas tidak membatalkan puasa. Tapi kalau seandainya sengaja diteteskan ke telinga, itu ada perincian di kalangan para fuqaha kita. Perinciannya adalah apakah telinga itu memiliki saluran yang nyambung ke tenggorokan atau tidak. Kalau ternyata telinga itu memiliki saluran yang nyambung ke tenggorokan dan ternyata sampai tenggorokan Anda dan Anda merasakan segarnya air tadi, maka batal. Maka batal. Sebagaimana ketika Anda memasukkan air dalam hidung. Di hidung, pas antum masukkan itu kan langsung tenggorokan ya. Itu batal. Maka telinga dirinci seperti itu, para ulama. Dirinci seperti itu. Allahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah, ada kaidah. Manfaat tidak hanya dalam mentahdir ahli bid'ah. Betul. Yang namanya manhaj yang terangkat tadi, metodologi dalam beragama, Quran, Sunnah dan pemahaman salaful ummah. Tetapi secara istimalnya, secara penggunaan kalimat ini di zaman kita sekarang ini, itu fokusnya kepada pembelaan kepada Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan bantahan-bantahan kepada bid'ah. Paham ya? Secara maknanya memang luas ya. Tapi secara penggunaan istimal urfi di zaman sekarang ini, penggunaan secara urf di kalangan para ulama zaman sekarang ini terkait dengan bab pembelaan kepada sunnah dan bantahan-bantahan kepada bid'ah dan ahlul bid'ah. Nah, sehingga tidak boleh melarang orang untuk belajar kepada ustadz yang lemah dalam mentahdir, terus saat ini kuat dalam masalah fiqih. Enggak ada masalah selama ustadz itu di atas sunnah. Ada ustadz sunnah, ustadz yang ahlu sunnah, ustadz salafi, akidahnya insyaallah akidah salafiyah, manhajnya juga salafi. Lepas antum ambil fiqih dari dia, dia kuat dalam masalah fiqihnya. Ya, ambil lughah dari dia, kuat dalam kalam lughahnya. Ambil qiraah dari dia, kuat dalam kalam qiraahnya. Ambil mustalah sama dia, kuat mustalah. Tidak ada masalah selagi mereka semua adalah ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Dan itu biasa. Ada sebagian ulama kita yang tidak ma'ruf dengan membicarakan masalah bid'ah, ahlu bid'ah, sekte. Ada sebagian ulama yang ma'ruf dengan masalah itu. Tidak ada masalah. Sama-sama saling menguatkan dan melengkapi. Barakallahu. Sekali lagi, selama mereka semua masih ahlu sunnah, masih salafiyin, labas. Barakallahu. Nah, jadi kalau kemudian sudah mulai goyang-goyang kayak gini, nah, waspada. Yang disembunyikan itu lebih banyak dan lebih dahsyat dari yang tampilkan. Paham yang saya maksud? Itu cuplikan dari ucapannya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Nah, terkait dengan mereka ya kan, ketika mereka menampilkan penyimpangan-penyimpangan pemahaman, waspadai. Ihdar. Hati-hati. Belum mengatakan dikarenakan yang mereka tampil, yang mereka sembunyikan lebih besar dan lebih banyak dari yang mereka tampil. Kita hanya menunggu waktu. Begitu ada waktu yang tepat, akan keluar semua yang kepada mereka. Yang sedang, yang kecil, yang gede, itu semuanya akan keluar. Barakallahu fikum. Kalau enggak segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Al-Barbahari mengumpamakan ahli bid'ah kala akarib. Ahli bid'ah itu kayak kala jengking. Yajkinuna ru'usahum wa yudhiruna adnadahum. Menanam kepala mereka tapi menongolkan, menampilkan sengatnya itu. Begitu ada mangsa yang mendekat dan dikiranya pas, langsung berkasengat. Hati-hati dari mereka. Yang gini-gini ini yang lebih berbahaya daripada yang terang-terangan. Nah, terang-terangan jelas, gamblang, ngerti ini orang gak beres, orang menyimpang, sesat. Kelas, masalah. Nah, gitu ya. Tapi yang masih begini-begini ini yang berbahaya. Nah, ini yang membingungkan banyak pihak. Waspada. Kepengen tahu ciri-cirinya? Dia kok diam saja. Dia tahu ciri-cirinya? Eh? Suka tak? Eh? Masya Allah. Dia tahu ciri-cirinya? Ya. Ada beberapa ciri-ciri yang disebutkan oleh para ulama. Ulama bukan dari saya, ada satu risalah khusus, satu risalah atau makalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Ali Tarkus Al-Jazair. Ini termasuk salah seorang ulama Jazair yang direkomendasi sama Syekh Ubad Al-Jawi. Kalau kepingin lihat situsnya, lihat www.ferkeus.com. F-E-R-K-E-O-S, ingat ya. Nah, klik situ nanti keluar dari beliau. Masya Allah. Barakallah. Beliau punya makalah yang membahas masalah ini. Di antara ciri-cirinya orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah, mengaku sebagai salafiyin, tapi dia sesungguhnya menyimpan penyimpangan-penyimpangan yang sangat banyak, dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang condong kepada ahlul bid'ah. Satu, dilihat dari sisi teman kita dengan siapa dia bersahabat, kepada siapa dia singgah, dengan siapa dia ta'awun dakwah, senangnya siapa, condongnya sama siapa, siapa yang dia sanjung, siapa yang dia puji, siapa yang dia bela. Ya, dari situ Rasul mengatakan dalam sabdanya, al-ma'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Setelah bergantung agama sahabat karibnya, maka lihat dari siapa dia bersahabat karib. Rawahu Ahmad an-Nabi Hurairah bi isnadin hasan. Itu tidak mungkin disembunyikan. Ada sebagian ulama kita mengatakan, ya takatamu ahlul bid'ai kulla syai' illa suhbah wal ulfah. Ahlul bid'ah itu bisa berusaha menyembunyikan segala sesuatu yang ada pada mereka, simpan rapat-rapat, bisa mereka, kecuali dua yang tidak mungkin disembunyikan, as-suhbah, persahabatan mereka, wal-ulfah, dan kecondongan hati mereka. Tidak mungkin ditutup-tutupi, walaupun ngaku teriak-teriak di majlis, saya ahlus sunnah, saya salafi murni, tapi ternyata dia loh persahabatan karibnya dengan haula minhum, juga membak bela-bela mereka, semangat sekali dia memuji mereka, semangat sekali membela-bela mereka, susu luar biasa minhum termasuk mereka. Ketika terkait dengan ahlus sunnah salafiyin, no comment, tidak ada semangatnya wala membela wala apa segala macam, tidak ada. Tapi ketika dengan mereka luar biasa dibela, mereka itu berdakwah dengan dakwah tauhid, mereka itu begini begini begini begini, wah di, ada apa tuh ini? Lagi apa seperti itu? Nah, itu di antara ciri-cirinya, tidak mungkin disembunyikan, as-suhbah wal ulfah. Waspada yang disembunyikan di antara kita. Barakallahu fiik. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua ialah disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Ibn Ayyash rahimahullah. Ketika dia bertanya, ya Abu Bakar, mana sunni? Siapa yang dikatakan sebagai sunni itu? Dia mengatakan, as-sunni alladhi idha dhukiratil ahwa lam yata'asad li syai'in minha. Yang namanya sunni itu ketika disampaikan penyimpangan-penyimpangan bid'ah, penyimpangan-penyimpangan ahli bid'ah, dia tidak ta'asub, tidak fanatik kepada sedikit pun dari mereka semua. Jadi ketika ada seorang membahas masalah syiah, syiah, santai dia, dukung, iya, tidak beres syiah itu. Ada seorang membongkar pemahaman qutbiyah, ngerti ya, jahat qutbiyah itu. Ketika membahas masalah sururiyah, masalah hizbiyah, masalah haddadiyah, masalah halabiyah, masalah ruhailiyah, santai aja, gak beres kok. Itu sunni. Ciri-ciri orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah padahal bukan, ketika antum berbicara panjang tentang syiah, tentang rafidah, tentang nusairiyah, tentang khufiyah dan segala macamnya, ngamuk-ngamuk, Untuk apa bicara masalah begini-begini? Mereka juga muslimin juga. Kenapa ribut-ribut? Kita tuh lagi bicarakan masalah Syiar Rafidhah yang membantai kaum muslimin. Kok antum malah bela-bela mereka? Ketahui, hadza minhum. Dari mereka ya. Ini bukan dari kita, dari para ulama kita. Kita bicara tentang masalah hizbiyyin, tentang masalah sururiyyin dan segala macamnya. Ada yang ngamuk-ngamuk. Mereka itu menyibukkan diri mereka dengan masalah manhaj, menyibukkan diri mereka dengan tahdzir. Mereka jamaah tahdzir, mereka jamaah hajur, dikit-dikit manhaj, dikit-dikit hajur. Yang mereka bicarakan itu adalah orang-orang menjawabkan dakwah tauhid. Mereka begini-begini. Ada apa bila-bila itu? Memang yang kita garap ini bukan dari sunnah. Maka antum malah marah-marah. Ketahui, hadza minhum. Duh, kok senyum? Itu ilmunya para ulama. Hadza minhum. Yang ketiga. Lagi tak? Duh, kok senyum? Ciri-ciri yang ketiga ialah seseorang yang mengaku sebagai sunni, sebagai salafi, itu bukan dari mereka. Dia akan berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Ketika ada seseorang yang membicarakan penyimpangan-penyimpangan ahli bid'ah atau penyimpangan-penyimpangan bid'ah yang ada, dialihkan sama dia. Dialihkan sama dia. Itu disebutkan, diriwayatkan dari Hajjaj ibnu Arta'ah. Kalau masalah ya, lupa saya. Ya. Jadi ada tanya, lagi ada majelis, ada seseorang. Ketika dia berbicara tentang masalah bid'ah, tentang masalah al-bid'ah dan semisalnya, dia berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Sudahlah, jangan disebut lagi mereka-mereka. Untuk apa sih bicarakan mereka? Itu yang lain aja lah. Bicara yang lain aja. Apa sih manfaatnya bicara masalah mereka? Bagaimana dengan ucapan orang semacam ini? Ketika itu, sehingga saya hajatnya apa? Dia mengatakan, huwa minhum. Ini yang berusaha mengalihkan pembicaraan ini termasuk golongannya mereka. Ada seorang yang masih gak yakin, masa dikatakan minhum kok begitu ya, sampai dia ketemu dengan seorang alim yang berikutnya lagi, tanyakan lagi sama dia. Iya, shadaqa wa nasah, betul ucapannya Hajjaj, menasihati dia. Kalau seandainya dia seseorang yang sunni, gak bakal teriak, gak bakal komentar, gak bakal mengalihkan, itu ingkarul munkar. Tapi dikarenakan dia termasuk golongan mereka, mereka dia merasa terhantam, rasa apa namanya dipojokkan, sehingga dia berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Wa minhum. Yang keempat. Tapi bukan sebagai wacana, itu sebagai ilmu dan kaidah. Di zaman sekarang ini banyak tipikal orang-orang ngaku salaf padahal bukan. Ini ciri-ciri untuk membongkar mereka. Yang keempat, at-talawun wa sur'at taghayyur. Tahu talawun? Gampang berpindah-pindah. Warna-warninya banyak. Kadang kuning, kadang abang, kadang hijau, kadang coklat. Dan gampang berubah. Tarekat itu. Dulunya kencang. Wah, dulu sangat keras kepada orang-orang yang menyimpang, sangat keras bantahannya kepada ahlul bid'ah dan segala macam. Wah, bis. Sekarang lembek. Tidak ada lagi pembicaraan tentang masalah itu. Ditanya enggak mau jawab, Ustaz, sudah salat kita lagi. Dulu dia meyakini yang namanya berdekatan dengan ahlul bid'ah atau penyimpangan. Majlis dengan ahlul bid'ah itu penyimpangan. Wah, ini segala macamnya. Sekarang masya Allah, majlis bareng sama mereka, makan siang bersama dengan mereka, tahun dakwah dengan mereka dan segala macamnya. Alasannya ya fi maslahat dakwah. Alasannya lainnya lagi ya kita liful qulub. Sekarang tidak ada lagi manfaatnya hajar tadi, pemboikotan ahlul bid'ah. Sekarang waktunya takliful qulub, melembutkan hati-hati yang ada, gabung dengan mereka dan segala. Talawun. Antum yang mencermati tipikal orang ini akan tahu siapa dia sendiri. Aneh gitu. Kok jadi gini ya? Ustaz satu ini. Gitu. Perasaan dulu enggak kayak gini. dulu tuh masya Allah gini, gini kok sekarang jadi kayak gini ya. Itu ciri-ciri di akhiratnya. At-talawun iyyakum at-talawun fid-din fa inna dinallahi wahid. Itu keterangan dari sekalian. Hati-hati kalian dari sikap talawun, warna-warni dalam beragama, berubah-ubah dalam perkara agama. Sebab agama Allah cuma satu, hak cuma satu. Quran, Quran, sunnah, sunnah, famusalah, famusalah. Tidak pernah berubah satu pun kiamat. Ngarang lagi. Gitu ya. Itu bukan digunakan untuk saling suudzon, tapi digunakan untuk mewaspadai orang-orang yang berpatok seledi padahal bukan seledi. Kalau mau dibikin makalah itu namanya membongkar kedok selati palsu. Itu enggak utang loh ya. Jangan disalahin utang loh ya. Nah, khawatir nanti ini kok satu utang satu kali lagi sekarang. Nah, sekedar ya ngasih siapa tahu ada yang kepengin nulis gimana gitu. Itu bagus membongkar kedok selati palsu. Gitu ya. Nah, ada kalau itu. Jam 1:30, masya Allah. Sampai jam berapa ya Pak? Bagaimana hukum memboikot seperti kurma Iran dikarenakan pemahaman Rasulullahnya? Nggak, ini urusan duniawi boleh ya Pak. Urusan duniawi boleh, hatta dari kufar boleh. Semata-mata duniawi semata, nggak ada masalah. Bagaimana hukum memakan ketupat? Yang mana ketupat ini dipakai dalam rangka peribadatan agama Hindu. Kalau antum makan ketupat itu dalam rangka ritual agama Hindu, tidak bolehnya dikarenakan niatannya dengan sebab mengagungkan acara orang Hindu. Atau antum memakan ketupat dalam rangka atau dalam acara tertentu, ritual tertentu yang memang menyimpang, adalah ya. Tapi kalau tidak ada apa-apa, satu orang makan ketupat, ya memang bikin lontongnya dia pakai bungkus ketupat, ya gak ada masalah ya. Enak itu ya. Itu kan teknis pembuatan. Masyaallah, orang sholat di rumah, gak pernah ke masjid. Ke masjid cuma Jumatan, bagaimana hukumnya? Kalau di seorang laki-laki dewasa yang tidak ada uzur, maka dia berdosa. Sebab hukum sholat berjamaah bagi laki-laki yang mampu dan tidak ada uzur, itu hukumnya wajib menurut pendapat yang sahih. Maka ketika dia dengan sengaja sholat di rumah dengan tanpa ada uzur, maka dia berdosa. Tetapi sholatnya sah. Sholat yang dia kerjakan di rumah itu sah, walaupun pahalanya tidak sebesar ketika dikerjakan di masjid. Dosa tapi sah. Sehingga nanti nasihati supaya bersemangat memakmurkan masjid dan berjamaah di masjid. Saya mau tanya, uang pinjam di bank buat ongkos naik haji sah apa enggak? Allah Ustaz. Pinjam uang di bank itu jelas ada ribanya. Itu termasuk sistem ribawi. Sehingga tindakan meminjam uang di bank itu tindakan yang diharamkan. Kalau kemudian digunakan untuk ongkos naik haji, berarti ada unsur keharaman di sini. Kalau hajinya dikerjakan sesuai dengan rukun-rukunnya, dengan syarat-syaratnya, hajinya sah. Namun tidak mendapatkan haji mabrur. Tidak mendapatkan haji mabrur. Di antara persyaratan syarat mendapatkan haji mabrur, ikhwan, dari usaha yang halal, kemudian selama haji tidak pernah berbuat kefasikan, kemungkaran, dosa dan segala macamnya, tidak pernah berjidal, tidak ada rafat dan semisal. Sehingga tidak mudah untuk meraih yang namanya haji mabrur. Hajinya sah, dalam artian tidak perlu mengulangi lagi yang kedua kalinya, gugur kewajiban dia, tetapi tidak mendapatkan haji mabrur. Allahu ta'ala alam. Apakah jihad di Syria melawan pemerintah kafir Syiah Rafidhah Bashar Asad termasuk jihad syar'i? Jawabannya, fatwa para ulama sekarang barakallahu fikum tidak syar'i. Jihad yang ada di sana itu bukan jihad dengan penguasa, tetapi jihad ala rayatin asabiyah. Jihad di atas bendera kelompok. Itu bukan namanya jihad yang syar'i. Dalam fiqih, fiqihnya para ulama disebut dengan qitalul fitnah. Qital, perang fitnah. Atau disebut dengan qital jahiliyah. Tidak syar'i. Itu bukan termasuk jihad yang syar'i. Para pelakunya yang dinasihatkan oleh para ulama terkait dengan mereka semua adalah mereka mencari tempat yang aman, kemudian mereka kembali mempelajari agama Allah Azza wa Jalla, mengkaji Al-Qur'an, mengkaji sunnah, beramal saleh, menghidupkan sunnah, wa hakadha, berdakwah semampu mereka. Jihad belum ada di Syria. Di Mesir juga sama, fitnah. Fatwanya Masyaikh mengatakan tentang perkara yang fitnah. Adapun yang di Yaman, mereka menfatwakan jihad selama penguasa tidak turut andil, enggak turut campur menangani masalah Syiah. Dikarenakan yang memerangi adalah Houthiyah Rafidhah dihukum kufar oleh para ulama barakallahu fikum, dan yang dibantai adalah kaum muslimin ahlus sunnati wal jamaah. Fatwanya para ulama, selama tidak penguasa Yaman tidak ikut andil, tidak segera menyelesaikan, maka wajib bagi orang-orang yang diserang untuk berjihad membela diri dengan jihad difa', dan fardu kifayah bagi yang di luar mereka. Bantuan-bantuan diharapkan datang kepada mereka semua. Itu banyak di situs sahab.net, kemudian situs wahyain.net, situs mirathalambiya.net, dan segala macam. Itu banyak dari kalangan para masyaikh yang mengeluarkan fatwa-fatwa yang semacam ini. Masya Allah. Masyaallah, pertanyaannya kok tuh gini. Jelas yang banyak. Apakah betul Abdullah Hadrami Malang seorang ikhwani? Setahu saya dia linknya Sururi. Abdullah Hadrami. Yang paling tahu betul orang Malang. Ustaz sama Mahri dan semisal. Apakah Yauturah termasuk kaum teroris? Yauturah termasuk Irhabun Fikri. Termasuk teror akidah menggunakan harta benda yang mereka miliki. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup sekian ya. Kan ya. Sudah kelihatan letih-letih. Jam 1:30. Tadi proses mulai jam 12 tadi. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan pada kedepannya nanti kita lebih bagus dalam perkara muamalah kita, akhlak kita, dan bisa lebih menjelaskan kepada masyarakat tentang hakikat dakwah salafiyah supaya mereka tidak lagi merasa asing dan juga mewaspadai berbagai macam gerakan-gerakan khawarij dan teroris yang ada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.